Lah kiai niku beda-beda lumrah, Bu. Ora mungkin kiai iki padha kabeh. Jawa Timur ki ampuh, Pak. Model kiai paling komplit iku teng Jawa Timur. Arep golek kiai sepuh kathah. Ana Kiai Din, ana Kiai Jah, ana Kiai Anwar Mansur, ana Kiai Kafabih, sokeh lah pokoke. Arep golek kiai sing mambi dukun, yo akeh. Kanjeng Dimas taat pribadi. Wah. Ana yo anu. Dukun cilik ponari. Bahkan ponari saiki tutup banyune didol ning supermarket ponari sweat. Ya Allah. Subhanallah. Saiki malah ana meneh Pak Kapolres. Wah, dukun paling kondang sak Indonesia iso nekake malaikat karo ngundang Kanjeng Nabi. Ning sih tinampi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, wabil khusus jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Syuriah dan Tanfidiyah Kabupaten Kediri, sahabat Ansor Banser, jajaran Asparagus yang hadir malam hari ini, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sangat saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, wabil khusus Bapak Kapolres beserta Ibu. Tentunya Ibu harus disebut karena kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul, Bu? Betul. Dan itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Kesuksesan seorang suami pasti ada peran seorang istri. Itu artinya kalau suaminya tidak sukses, siap-siap ganti istri. Jajaran Forkompinda, ada Pak Dandim yang sangat-sangat saya hormati. Seluruh anggota Mapores Kediri yang berbahagia, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beli bawang keliru merica, aku datang ke Kediri, aku Kediri datang dengan membawa cinta. Saya malam hari ini sangat bersyukur atas kegiatan dari Mapores Kediri. Tadi siang Pak Kapolda telepon saya sampaikan ada giat di Mapores Kediri, dan ternyata acara kita ini menjadi pionir yang akan diinstruksikan kepada seluruh Mapores di Jawa Timur untuk melakukan kegiatan yang sama. Makanya Kapolres Kediri harus berterima kasih kepada saya, ya Pak ya. Ibu bapak rahimakumullah, saya pernah nulis sebuah catatan. Di era kekinian, pengen jadi orang terkenal itu caranya gampang. Yang pertama, melawan orang besar. Yang kedua, menyelesaikan masalah besar. Atau yang ketiga, membuat masalah besar. Dan hari ini yang lagi ngetren di Indonesia adalah yang ketiga, membuat masalah besar. Tahu-tahu muncul di Purworejo kas keraton asu sejagat. Dengan rajanya namanya Kanjeng Toto. Bakul angkringan karena tulul amal, kalau dalam bahasa agama panjang angan-angan, tahu-tahu mendeklarasikan diri sebagai raja. Berikut permaisurinya, yang ternyata ini bukan perkawinan yang sah. Ini belum selesai, muncul hal baru di Jawa Barat, Sunda Emperan. Dan yang paling terkini adalah King of the King. Dan luar biasanya apa? Mohon maaf, ada oknum tentara yang terlibat di dalamnya. Pertanyaan saya kemudian adalah, kenapa ini bisa terjadi di Indonesia? Banyak yang berhalusinasi. Sama halnya dengan anak-anak muda hari ini. Kerja ora gelem, macul ora gelem, usaha ora gelem, gaweane turu, nulis status di WA akan indah pada waktunya. Le, ndang tangio, obatmu ndang diombe. Turumu mering. Maka ibu bapak rahimakumullah, inilah kita hebatnya orang Islam, umat Islam punya nabi sekelas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah ternyata tangible, terukur, bisa dipertanggungjawabkan. Saya kasih contoh. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalah di peperangan Uhud, dan ini luar biasanya Allah menciptakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu menjadi nabi yang paling luar biasa, bukan karena mukjizatnya yang luar biasa, tetapi karena budi pekerti dan akhlaknya yang luar biasa. Maka coba Anda lihat, dari sekian nabi, Nabi Muhammad itu mukjizatnya yang gak aneh-aneh dibandingkan nabi-nabi yang lain. Ini pula yang kemudian menjadi pertanyaan kawan kita semuanya, Mas Deddy Corbuzier, awal mula dia tertarik masuk Islam. Saya bilang, Nabi Muhammad itu mukjizatnya paling terukur dan tangible. Coba kita lihat nabi-nabi yang lain. Nabi Musa, segoro digebuk dadi dalan. Nabi Ibrahim dibakar, kulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim, ora kepanasan. Nabi Yunus dipangani wak, koyo itikaf. Bahkan Nabi Isa, mohon maaf, bisa menghidupkan orang yang mati. Salah satu mujizatnya Nabi Isa bisa berjalan di atas air. Kata Deddy Corbuzier, ini sulapan. Kenapa? Karena Deddy Corbuzier juga bisa berjalan di atas air. Dan saya tes, Pak. Wallah, Deddy Corbuzier tuh pakai triknya bisa berjalan di atas air. Saya membatin ini caranya kepiye. Karena Deddy Corbuzier tuh pernah menjadi the best magician in the world di Amerika 2 kali. Ini manusia super cerdas. Saking cerdasnya, rambut pun tidak berani tumbuh di kepalanya. Makanya dia paling marah kalau saya telepon, bro, ada tawaran bintang iklan. Apa? Sampo. Sementara Nabi Muhammad itu mujizatnya biasa-biasa saja, Pak. Coba dilihat. Perang pakai kalah. Dilempar batu, giginya pakai tanggal. Sepele. Kenapa? Karena jangan sampai kejadian Nabi Isa itu terulang. Nabi Isa itu satu-satunya nabi besok yang akan diaudit oleh Allah. Kenapa? Karena tugas Nabi Isa itu ngajak umat untuk menyembah Allah, malah salah kejadian. Akhirnya umatnya malah nembah Nabi Isa. Makanya Nabi Isa besok itu diaudit oleh Allah. Lah Nabi Muhammad itu, mohon maaf, kenapa saya katakan tangible, terukur. Pulang dari Jabal Uhud, perang kalah. Beliau andilau, antara dilema dan galau. Kalau bahasa anak-anak sekarang gegana, gelisah, galau, merana. Karena ana basarum mislukum. Nabi Malaikat Jibril datang, Muhammad, kekasihku, kenapa Anda bersedih? Tapi Jibril, kalah perang, sahabat banyak yang meninggal, modal perang habis. Apa jawaban Jibril? Yuk, dungo bareng. Kita berdoa mudah-mudahan Jabal Uhud menjadi gunung emas. Apa jawaban Nabi Muhammad? Mboten usah. Kalau saat itu Nabi Muhammad mengatakan iya, saya yakin warga Kediri akan banyak yang berhalusinasi. Kalau susah, langsung ke gunung. Kelut, tangannya diangkat. Ya Allah, aku minta kepadamu, jadikan gunung Kelut itu menjadi emas. Dan ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak. Maka yang pengen saya sampaikan kepada teman-teman saya yang muda-muda itu apa? Jangan kamu ambil cara ini kalau pengen jadi orang besar. Membuat masalah besar. Atau yang kedua lagi ngetren apa? Melawan orang besar. Contohnya apa? Orang-orang yang senantiasa memaki pemerintah, menjelek-jelekan pemerintah, kuwabe wong disalah-salahke. Ini juga ngetren di Indonesia. Maka saya bilang kemarin di Jakarta, Pak, di Lemhanas, inflasi yang ada di Indonesia itu ada dua. Yang pertama laju inflasi mencaci, nomor dua inflasi minta maaf. Kalau lagi demo, subhanallah, Jokowi bunuh, Wiranto bunuh, tangkap polisi nangis, minta maaf. Di dalam hal ini saya sebagai orang ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah, saya garis bawahi, dimana-mana sekarang kalau saya ngomong ahlu sunnah pasti saya tambahkan an-nahdiyah. Kenapa demikian? Karena banyak orang hari ini yang mengatakan gak penting NU-NU-an, yang penting ahlu sunnah. Saya ulangi, gak penting NU-NU-an, yang penting ahlu sunnah. Orang yang ngomong seperti ini saya pastikan ini mulutnya orang Wahabi. Ibu bapak, kondisi peta Indonesia sekarang ada tiga, dan konsep bernegaranya adalah Pancasila. Ini yang paling ideal di Indonesia. Saya ulangi, amaliyahnya ahlu sunnah dan konsep baladul aminnya, konsep bernegaranya adalah Pancasila. Yang kedua, amaliyahnya ahlu sunnah tapi konsep bernegaranya khilafah. Ini yang paling ngeri, Pak. Amaliyahnya sama dengan kita, bar sholat ya wiritan, ana wong mati ya tahlilan, subuh ya kunutan, malam Senin ya berjanjenan, tetapi konsep bernegaranya khilafah. Ini paling ngeri hari ini dan paling banyak menipu rakyat. Kenapa? Karena amalannya sama dengan kita tetapi konsep bernegaranya khilafah. Saya kemarin pengajian kebangsaan di SMK Kudus bersama Pak Ganjar Pranowo. Ada pegawai negeri ASN, aparatur sipil negara. Dia mengatakan apa? Seharusnya Indonesia mencontoh Arab Saudi dengan khilafahnya. Ini yang namanya jaka sembung makan nasi pincuk, enggak nyambung, cok. Sejak kapan Arab Saudi itu khilafah? Arab Saudi itu al-mamlakah, kerajaan, itu bukan khilafah. Ngeri saya di mana, Pak? Pakai pakaian ASN. Bahkan mohon maaf, di Jawa Timur anggota kepolisian ketika Natal kemarin ada dua anggota menolak untuk ngepam di gereja. Ini terjadi di Jawa Timur. Badannya, bajunya coklat, Tribharta dia paham, Catur Prasetya dia paham, sebagai anggota kepolisian ketika ditugaskan oleh institusi untuk mengamankan Natal di gereja dia menolak. Karena menurut dia mengamankan gereja ketika Natal itu haram, padahal anggota kepolisian. Itu terjadi di Jawa Timur. Ini ngeri, Pak. Konsep amaliyahnya ahlu sunnah tetapi konsep bernegaranya khilafah. Maka di mana-mana saya mengatakan khilafah itu tidak ditolak oleh Indonesia, tetapi tertolak dan tidak mungkin menggantikan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang nomor dua ini ngeri karena amaliannya sama dengan kita, Pak. Lah ana wong mati ya tahlilan, malam Senin ya yasinan, tetapi dia pro dengan khilafah. Yang nomor tiga, fahamnya, mohon maaf, amaliyahnya tidak ahlu sunnah, tetapi konsep bernegaranya masih Pancasila. Maka ketika awal Menteri Agama dilantik, kemudian rame gara-gara cadar, cingkrang dan jenggot, saya dapat undangan dari ILC TV One. Tapi kebetulan saya nggak bisa hadir karena saya ada pengajian di Malang. Saat itu by phone saya ditanya, apa pendapat Gus Miftah terhadap kebijakan Menteri Agama tentang cadar, jenggot, dan cingkrang? Jawaban saya waktu itu sederhana. Saya tidak setuju kalau cadar, cingkrang, dan jenggot diidentikan dengan radikalis, tetapi saya juga tidak sependapat kalau cadar, jenggot, dan cingkrang itu dikategorikan sebagai pakaian yang paling nyunah. Saya jalan-jalan di mall, Bu, sama istri saya di Sensi, Senayan City. Wong Kediri ra ngerti lah, ora ngerti ya. Dolanmu kurang adoh. Dolanmu kurang adoh, kancamu kurang akeh, turumu kurang bengi, kopimu kurang kental. Ana lah kira-kira. Saya jalan, Pak. Tahu-tahu ketika saya jalan sama istri saya seperti ibu-ibu, pakai jilbab biasa, pakaian tertutup. Ini ada orang ngolok-ngolok, istrinya kiai kok tidak pakai cadar. Istrinya kiai kok tidak pakai cadar. Dan itu di depan umum, Pak. Begitu saya lihat ternyata yang mengolok-ngolok ini RCTI, Rombongan Celana Tinggi Indonesia. Bojone kiai kok orang nganggo cadar. Saya batin, ayo Renio, tajak ngopi, kita diskusi tentang batasan aurat bagi perempuan. Telapak tangan dan muka bukan aurat. Kowe ngopo nduding-nduding bojoku ora nganggo cadar? Nganggo cadar ora nganggo cadar ra urusane cangkemmu. Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu-melu. Ngapa kowe ngurusi raine bojoku? Jangan-jangan naksir bojoku? Aku yang ngono ta. Oh, bojoku ayu je padake. Kaya goblok masuk Pak Eko. Iki Gus Miftah duduk Pak Eko. Apa matamu ki katarak? Santai saja Bu Kapolres. Istri saya cantik. Maka istri saya kemarin bilang, "Saya sakit, Bah. Abah silakan menikah lagi." Saya bilang, "Tidak. Tidak, Ferguson. Saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara." Wow. Saya ngomong seperti itu karena di syuting, kalau enggak ya enggak. Saya ulangi ya. Saya tidak setuju kalau cadar, cingkrang, jenggot dikategorikan, mohon maaf, diidentikan dengan radikalis. Tetapi saya juga tidak sependapat kalau cadar, jenggot, cingkrang dikategorikan sebagai pakaian yang paling nyunah. Saya bilang, radikal itu bukan penampilan, tapi gagasan, ide, pikiran. Makanya mohon maaf kalau ada orang Kemenak di sini. Saya agak keras kemarin dengan Menteri Agama. Ini orang yang belum tentu radikal gara-gara cadar, jenggot, cingkrang dicurigai. Ini ISIS yang jelas radikal, menganggap negara sebagai tauhid, paspor dibakar, menjelek-jelekkan pemerintah, malah difasilitasi untuk pulang, bahkan mau dikaji pekerjaan, kan pekok. Saya menolak. Betul? Saya khawatirnya begini, Pak Kapolres. Kalau kemudian kebijakan seperti itu, saya khawatir orang-orang di Kediri pengangguran, mereka berpikir apa? Oh, supaya dapat pekerjaan jadi teroris dulu. Karena pulang difasilitasi. Maka saya tidak setuju. Walaupun saya juga ISIS. Ikatan suami istri satu. Wah. Apakah saya menikah lagi? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, saya tidak bisa menolak takdir. Tapi kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Polwannya yang di sini, yes. Pasti dia janda. Kamu berharap ya. Kalau saya lihat di sini corona, Pak. Komunitas rondo mempesona. Sorry ya Mbak, kita beda pemikiran. Kamu mikir saya mikir via valen ya, beda. Lah, soal di sini, soal pemerintah dan lain sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Konsep Islam yang diusung oleh Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah jelas Islam yang moderat. Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Kita yang wasatiyah saja, Pak, yang tengah-tengah saja. Artinya apa? Di dalam konsep bernegara, mohon maaf, kalau pemerintah ini baik, harus dan wajib kita dukung, wa ulil amri minkum. Tetapi ketika pemerintah ini salah, wajib kita kritisi. Makanya di mana-mana saya ditanya sama kiai-kiai, ini gimana sih Gus? NU yang bekerja, kenapa NU tidak dikasih menteri agama? Saya bilang, Pak Kiai santai saja. NU itu dapat menteri agama, enggak dapat menteri agama, enggak urusan. Kenapa? Karena NU itu lebih besar daripada menteri agama. Ngapain kita pikirin? Derajat NU ki luwih gede daripada menteri agama. Ono menteri agama NU ngaji, ora ono menteri agama NU tetap ngaji. Santai saja, dari dulu NU itu kelasnya seperti ayam. Ayam itu menetas sendiri, bertelur sendiri. Begitu ada telur digoreng yang dapat nama sapi. Makanya namanya telur mata sapi. Bukan telur mata ayam. Santai. Slow. Wallace. Maka mohon maaf, ketika Al-Quran mengatakan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah. Begitu kita diperintahkan untuk taat kepada ulil amri, Allah tidak langsung menggunakan kalimat ati'u, tetapi sekedar menggunakan kalimat wawul atof. Artinya apa? Pemerintah baik kita dukung, pemerintah salah kita kritisi, tentunya dengan cara yang baik. Watawa sobil hak, watawa sobi sober. Satu saat Khalifah Harun ar-Rasyid didatangi sama ulama yang agak keras. Jadi ulama yang keras itu dari dulu sudah ada, Pak. Sudah ada. Jadi ulama sing cangkeme atos kan biyen wis ana. Kalau saya ini bukan ulama lah, saya cuman BC, bakul cangkem. Jadi saya ini cuman provokator. Provokator orang supaya mencintai Ahlussunnah wal Jamaah, supaya mencintai Indonesia. Jangan anggap saya kiai, saya hanya SPG, sales promotion Gus. Makanya kalau tadi Pak Kapolres bilang kita bikin pengajian yang menyenangkan, itu memang konsep saya. Karena Imam Hasan Asadili mengatakan kalau kamu ketemu kiai, ngaji sama kiai, kiai ini raiso gawe kue guyu, tinggal no, kiai kok gawe susah. Seneng ngomah rung gajian, anak rung bayar SPP, sing lanang bar diceluk propam. Sing wedok doyak-oyak mendring, halah. Kok pengajian digawe susah. Santai wae, Dan. Iki rupa-rupa kapolsek iki lho kita iki. Santai wae, Dan. Dinikmati saja. Aku ngerti lagumu apa, ngangsur alon-alon. Aku ngangsur alon-alon mergo sadaraku sapa dadi polisi gajine ra sepiro. Santai wae, Bro. Apa-apa. Ngono kuwi ana sing bengok sing mburi, gajine titik Gus bleduke akeh, matamu kuwi bleduk mawon. Saya itu bisa membedakan polisi ini intel atau bimas, enggak perlu lihat seragamnya, Dan. Cukup dilihat dari batuknya, kuwi beda. Lah intel ki batuke diempet. Jangan sampai kedengaran. Tapi kalau bin mas batuknya ya cuh mentap bro. Siapa bimase ngene? Latip. Tep rungono tep. Saya itu kalau ngobrol sama teman-teman mabes itu kayak Wak Irwasum mabes Polri, Irjen Umar Septono atau as logistik Pak Irjen Ahmad Doviri, saya kan sering guyon-guyon tentang teman-teman kepolisian setelah terutama setelah pilpres. Saya ditanya sama mereka, apa pandangan Gus Miftah terhadap kepolisian Indonesia? Wah, luar biasa, enggak? Top promoter, profesional, modern, terpercaya. Bahkan polisi sama tentara Indonesia itu luar biasa, mengamankan hasil pilpres, di demo, dilempari batu, subhanallah, yang masuk ambulan batunya. Top polisi Indonesia. Luar biasa itu. Ketoknya polisi karo tentarane kaya banser bar nguntal gotri gitu. Jadi kebal ketoknya itu. Maka kalau masyarakat itu masih menilai polisi elek, jangan bilang polisi, oknum polisi. Ya saya pikir di mana-mana ada oknum lah. Sepromoter-promoternya kita kepolisian tetap ono sing dablek itu ya lumrah. Tapi saya akui, saya dulu tahun 2002 itu sudah terlibat di sebuah LSM yang bekerja sama dengan kepolisian. Namanya pemolisian berbasis masyarakat. Bukan Polmas. Oh, Latif ki sok tahu, ora sok kuwi. Iki meneng to, Tip? Jadi kepolisian berbasis masyarakat. Saya bilang, ya di mana-mana revolusi kepolisian terutama di masalah pendidikan itu udah luar biasa. Artinya kalau Bapak Ibu hari ini ada kepolisi ndablek itu hanya sekedar oknum. Maka di situ dibutuhkan propam, provos. Tapi saya akui sak galak-galake provos ning kantor kalah karo provos ning omah, mbok tenan. Pak Kapolres, Pak Dandem lah ning kantor galak karo kasat. Neng omah ketemu bojone kiki lah ya. Ambiar wadiake. Wong lanang ki ra mungkin iso menang debat nglawan wong wedok. Iso drowe wis apik tak kandhani. Nggih mboten Pak Latif, mbok tenang. Wong wedok dilawan. Laki-laki harus paham, kelemahan perempuan itu satu. Apa? Terlalu banyak mengingat. Laki-laki kelemahannya juga satu, terlalu cepat melupakan. Lah kuwi lho kurang ajar iki lho. Mila wong lanang aja nganti duwe masalah karo bojomu. Mbok kowe kapolsek ketemu bojomu lah rampung Pak tak kandhani. Tapi santai mawon. Laki-laki yang punya istri galak, insyaallah besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Amin. Kenapa laki-laki yang punya istri galak besok siksanya di akhirat dikurangi oleh Allah? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa, tak kada. Santai wendan. Wong wedok dilawan. Ra mungkin iso menang, tapi santai dan. Kalau istri kita galak itu kemungkinan dua hal. Nomor satu, kalau anda punya istri galak, insya Allah kemungkinan menjadi walinya Allah. Karena rata-rata istrinya wali itu galak-galak Pak. Contohnya Umar bin Khattab. Wonge galak kaya ngopo? Ijek kalah galak karo bojone Pak. Maka Umar menjadi wali karena sabar menghadapi istri yang galak. Maka kalau bapak-bapak istrinya galak, kemungkinan pertama menjadi walinya Allah. Atau kalau enggak jadi walinya Allah, kemungkinan yang kedua, min alamatil stroke. Lah itu. Saya mau tanya sama ibu-ibu, bu, laki-laki sama perempuan meninggalnya duluan mana bu? Betul 100%. Laki-laki sama perempuan meninggalnya duluan laki-laki. Maka di mana-mana jumlah duda sama jumlah janda lebih banyak jumlah janda. Kenapa laki-laki cepat meninggal? Stres pak, mikir-mikir bojo galak era umum ini. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya putih biasanya. Sing jilbabe ireng insyaallah. Oh nggih. Luweh parah. Tapi Mbak Mas-mas sipil jangan ngirik Mbak-mbak polwan. Kalau kamu nikah sama polwan kamu orang sipil rekoso tak kandhani. Apa-apa mohon izin dan halah-halah. Setruk welele. Mlebu kamar izin dan. Ah, serap enak belas. Pengen izin dan minta. Alah, serap. Lah, sing lanang polisi rapopo, sing wedok penak, sak njaluk-njalukmu jawabane mung siap dan 86 laksanakan. Malam Jumat kelon dan 86 ngono. Lah sing wedok rekoso. Pak Kapolres mbatin, dancuk, dancuk. Kita ngomong soal wakadzalika ja'anakum ummatan wasathon. Sikap kita dalam bernegara seperti ini. Satu ketika, kalau tadi makanya tadi kalau ada orang ngomong terlalu keras dengan pemerintah, saya juga tidak suka. Karena harusnya sifatnya adalah wasat, moderat, apa, balancing lah. Satu ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid ini didatangi oleh ulama yang agak keras. Begitu ketemu dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid, ulama ini mengatakan apa? Hei Khalifah, ini nasihun lak, saya akan memberikan nasihat kepada anda. Famusaddidun alaika, tapi mohon maaf, nasihat saya agak keras katanya. Falatajidanna fi nafsika alayya sayan, anda jangan marah sama saya. Jadi ono ulama cangkeme atos pak, arep nasihati Khalifah Harun Ar-Rasyid dengan bahasa yang keras. Kalau saya tidak mengambil wilayah keras itu Pak Lukman. Makanya kalau tadi anda mengatakan pengajiannya digawe hiburan, saya setuju. Saya mau tanya sama bapak-bapak, enggak, ibu-ibu enggak usah jawab. Orang yang datang ke tempat hiburan, ke karaoke, kafe, klub malam, lokalisasi, itu orang susah apa orang senang? Coba dijawab, orang susah apa orang senang? Orang susah. Mereka yang datang ke tempat hiburan itu orang susah yang mencari senang. Maka namanya tempat hiburan itu puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pertanyaan saya, kenapa mereka susah mencari hiburannya, mencari kesenangannya di tempat hiburan? Karena selama ini mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Maka kenapa pengajiannya Gus Miftah selalu dibuat menyenangkan? Karena saya punya prinsip, lebih baik mencari kesenangan di tempat pengajian daripada mencari kesenangan di tempat hiburan. Lah ngajine kuwi wis nyenengke, ora mungkin dolanan ning tempat hiburan. Digawe santai wae. Ngaji yo atos. Maka kenapa kok saya di mana-mana diundang di tempat lokalisasi? Ini tadi malam saya pengajian di Mojokerto, gabungan para mucikari germo-germo dari Tretes. Gus, bisa enggak pengajian sama mbak-mbak begengge? Oke, aku yang mana tak? Pak Kapolres sama Pak Dandim enggak usah ikut-ikutan. Saya khawatir mau masuk enggak mau keluar. Karena itu pengajian paling menyenangkan sedunia, dan bagaimana tidak, ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Ya Allah, saya ngaji wahyu-wahyu, dan itulah alasan kenapa saya dimana-mana pakai kacamata hitam. Bukan untuk menutupi pandangan, anda salah. Kenapa saya pakai kacamata hitam? Supaya kalau ada yang cantik saya ngelirik tidak kelihatan. Lah, codot dilawan. Dari tadi ibu-ibu bilang kacamatanya dibuka, moh, nafsu amat sama mata saya. Saya kemarin pulang umroh pakai kacamata, pakai tongkat, pak. Sampai bandara Jeddah polisinya heboh, namanya askar di sana, tarik, tarik, tolong orang ini dikasih jalan. Wah, gawagah. Sampai bandara saya tanya, Pak polisi, kenapa saya datang semua orang disuruh minggir? Apa jawaban polisinya? Jelas ada orang buta lewat matane. Kebetulan buta. Begitu mendengar kalimat ulama ini apa? Harun Ar-Rasyid jawab, innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairu minka. Sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih hebat daripada anda. Yang dimaksud siapa? Harun dan Musa. Ila man huwa sarru minni, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Maksudnya siapa? Fir'aun. Allah pernah mengutus ulama, orang yang lebih hebat daripada Anda, namanya Musa dan Harun. Harun dan Musa. Ilaman huwa syarru minni, kepada orang yang lebih jelek daripada saya. Tetapi apa perintah Allah kepada Musa dan Harun? Faqula lahu qawlal layyina. Musa, Harun, please ngomong yang lembut kepada Fir'aun. Maka saya hari ini heran, kok ada orang ngomong bunuh Jokowi, dasar Kiai Ma'ruf Amin dua, tua bangka cepat mati. Pertanyaan saya, apakah presiden dan wakil presiden kita itu lebih hina daripada Fir'aun, sehingga kemudian kita dengan gampangnya mencaci maki? Coba bahasa-bahasa yang datang ke Kiai Ma'ruf, sudah tua bangka mau mati nyalon wakil presiden, yang mencaci sakit, kualat karo Kiai. Saya setelah masuknya Mas Deddy Corbuzier masuk Islam itu sowan Kiai Ma'ruf ke dalamnya sana. Salat maghrib berjamaah, diajak makan sama beliau. Selesai ketika makan saya bilang sama Pak Wapres. Waktu itu belum dilantik. Bah, saya manggil beliau kan Abah. Abah, ada isu. Apa Gus? Katanya besok karo Kiai Ma'ruf Amin jadi wakil presiden, di tengah jalan mati, akan diganti sama Ahok. Saya ngomong langsung di hadapan beliau ini, akan diganti sama Ahok. Karena saya orangnya biasa toleh, saya ngomong. Oh gitu Gus? Iya. Apa jawaban Kiai Ma'ruf Amin, Pak? Yo lak sing mati aku, lak sing mati Jokowi, kan aku presiden. Loh, Kiai NU dilawan ora iso. Apa rumangsane lak tuwa iku kudu mati dhisik lah, yo ora to. Mila senajan Pak Latif luwih tuwa daripada Gus Miftah, Gus Miftah luwih enom daripada Pak Latif. Bisa jadi sing mati Latif dhisik. Ya saya doakan lah Pak Latif mudah-mudahan panjang umur. Artinya orang sedunia mati Latif hidup sendiri. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, kekecewaan-kekecewaan terhadap pemerintah seperti ini yang tidak imbang, maka kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran yang radikal, Pak. Dengan mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Buktinya apa? Demokrasi Pancasila cacat hukum, penuh dengan manipulasi. Kemenangan Pak Jokowi ini dimanipulasi dan lain sebagainya. Maka demo berjilid-jilid. Sehingga tujuannya apa? Demokrasi Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Maka Indonesia harus diganti Pancasilanya dengan sistem khilafah. Yang terbaru muncul istilah apa? NKRI bersyariah. Iki maksudnya apa? Indonesia ini kurang syariah apa toh? Gitu. Pengajian di mana-mana boleh. Saya pengajian sampai subuh enggak ono sing gagas. Izin pengajian di mana-mana sama kepolisian dikasih izin. Kurang syariah di mana, Pak? Tapi kan banyak kiai-kiai, ulama-ulama yang dikriminalisasi, ditangkap sama polisi. Saya bilang, mbok dibedakan kriminalisasi ulama sama ulama yang kriminal. Kalau ada ulama melanggar hukum, ditangkap sama polisi, itu bukan kriminalisasi, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Betul? Proses hukum. Kriminalisasi ulama itu ngundang kiai mulih ra diamplopi. Itu kriminalisasi. Bisa dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Lah disangoni isine mung titik, beda meneh pasale 335 perbuatan tidak menyenangkan. Kok wis dikandani kaya ngono Latif ngeyel, kuwi jenenge pasale 44 cacat mental. Melo lagune ki opo le? Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. wong edan kuwi bebas, pengen bebas dadi wong edan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini pikiran-pikiran yang harus dibenarkan, diluruskan. Makanya orang NU tidak boleh seperti itu. Hari ini kan mohon maaf Pak, lah sing seneng karo pemerintah, sak bosok-bosoke pemerintah tetap seneng. Tapi sebaliknya, yang benci dengan pemerintah, sebaik apapun pemerintah dia tetap benci. Ini namanya tidak wasaton, tidak moderat. Kalau kita tidak boleh seperti itu. Apik ayo didukung, salah ayo dikritisi. Dan saya biasa seperti itu Pak. Contoh, Menteri Hukum dan HAM sempat membuat heboh. Gara-gara apa? Statement beliau yang mengatakan perbandingan kawasan orang yang tinggal di Menteng sama di Tanjung Priok. Menurut Pak Menteri, orang yang tinggal di Tanjung Priok itu keras dan identik dengan kriminalitas. Saya teriak karena orang-orang Tanjung Priok itu banyak yang ngaji dengan saya, preman-preman di sana banyak yang ngaji dengan saya. Saya bilang, saya tidak setuju kalau keras diidentikkan dengan kriminalitas. Buktinya apa? Banyak orang berbuat kriminalitas itu bukan orang yang keras, tapi orang yang halus dan rapi. Buktinya apa? Yang makan uang senturi, yang korupsi uang Jiwasraya, Asabri, itu bukan orang keras, tapi orang yang halus, bajunya rapi dan menggunakan dasi, mangan duwite rakyat. Maka saya selalu bilang, kewan sing mangan tanduran ning sawah kuwi jenenge bajing, tapi kok ana pejabat nguntal duwite rakyat jenenge. Makanya kemarin nganu Pak Kapolres, saya ngaji di Kalimantan, jalannya jelek banget. Sopirnya saya bilang, ini yang rusak jalan truk-truk gandengan. Saya jawab, kamu salah. Yang rusak jalan ini bukan truk gandengan, tapi mobil mewah. Loh kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena uang yang seharusnya diperuntukkan untuk membangun jalan, malah dikorupsi untuk beli mobil mewah. Jadi maksud saya apa? Wasaton itu imbang gitu loh. Lah pemerintah ono api, ya ayo didukung, lah salah ya ayo dikritik. Dan itu posisi Nahdlatul Ulama. Jangan kalau kemudian kita senang api elek didukung. Maka benar itu kan wae nurido an kuli aiben kalilatin. Wong kelak wis seneng kabeh dianggap elek pun dianggap api. Dan itu tidak berlaku bagi Nahdlatul Ulama. Boleh mengkritik dengan cara yang baik, watawasau bil haq watawasau bis sabar. Ya, sebelum dilanjutkan selawatan dulu. Megawe raingah ingih wae. Malah dolanan HP, HP ini cross sing gaya. Hati-hati penyebaran virus corona melalui HP Cina. Ya, hati-hati. Ana orjine ra iki? Kuwi iso apa mung nggih pajangan ning kono? Lara iso diwale, aku ngorjen kowe ngaji ning kene. Ibu-ibu bayangkari pengen lagu apa? Lagu lama apa lagu baru? Lagu baru belum jadi. Ambiar apa? Pamer bojo? Citra balungan kere kaya kowe? Jawab apa? Mbak Polwan minta apa? Kecantol cawet? Pak Latif minta lagu apa? Ditinggal Rabi? Oke, jomblo kita ini gini. Sak lele. Urip wis tuwa kok munguyuh tok lele. Eman-eman gonmu sunat. Latif arepe tambah kok. Kowe malah galau. Tuku bawang keliru mrica wis kebajut sayang mung dianggap kanca. Allah, Allah. Santai wae. Kalau kamu enggak dapat istri di Kediri ke Jogja, santai aja. Cinta ditolak, sarkem masih buka. Sarkem. Iki yang di depan Seba-Seba tuh ini, siswa Bintara. Oh. Ngene siswa Bintara, ngene yo. Sing gagah ngono lho. Calon prajurit tok ngene lho. Ngene lho, gagah. Yo, jomblo-jomblo iki. Saya doakan sejumlah-jumlahnya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Ora apa-apa, santai wae. Pokoknya jadi polisi dianggap pengabdian ke masyarakat. Maka masuk kantor polisi tulisannya apa? Siap melayani Anda. Ngono. Sok kowe iso dadi polisi lak kowe apik. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Rezekimu sangko ngendi-ngendi. Gajine polisi mesti. Tapi lak kowe dadi polisi apik ndelalah ono rezekine. Ndelalah nyambi RCTI. Ono ngono kuwi. Rombongan calok tanah Indonesia. Ngono kuwi ya ono. Ono sing nyambi Makelaran, Bimantara, Biro Makelar dan Perantara. Ono Latif contone Latif. Neng yokuwi lawakmu Makelaran mata uangnya bayarannya orang mata uang rupiah Jepang yen yen payu yo mangan yen rapayu yo merongos ngono Latif kilemu ya Allah Tip wetengmu Tip santai Pak Latif lawak dia omong lemu jawab no rapopo aku lemu mergo mangan sego daripada awakmu guru gaweane mangan konco ngono. Eyalah, kalau mau dikandani Gus Makmun, ini ki kiai ini Polres Gus, oke tok rupanya kaya kentongan kok aku. Eh selawat NKRI yo, digabungke karo selawate wong NU. Do metu HP napa mboten? Mengijeri Pak Kapolres kan menghibur. Do nggo HP napa mboten? Bawa HP? HP-nya bisa dihidupkan? Tolong lampunya dimatikan. Kalau lampunya enggak bisa mati, Latif tak pateni dhewe. Tip pateni, Tip. Ayo, aku minta iringan urgent saja yang sing penak. Ora iso gebuk pisan. Ayo. Coba HP-nya semuanya dihidupkan flash-nya. Pak Latif lampunya dimatikan, Pak Latif. Oh lah siswa bintara kira oleh gua HP toh. Miskin. Sing sabar. Sabar kira ana watese, soalnya sing diwates mung kediri ta kandhane. Wates. Semua HP-nya diangkat, kita selawatan malam hari ini untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan membawa kedamaian untuk Pilkada Kediri. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu masih hidup oh mati. Yuk, digerakkan ke arah kanan dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim da iman ala mada. Shalli wa sallim da iman ala mada. Bangun orang. Lagi nanya ke seba-seba jomblo ini ya. Harap apa boleh, santai wae. Kalau kamu dibuli, dasar kamu jomblo, kamu jawab, sorry saya jomblo bukan karena saya gak laku, tapi karena memang gak ada yang mau. Sake. Kalau lagi sering dan, ngaji ning Matukose, ngaji ning Yogyakarta ngendi ya, Imogiri, ya kancang-kancang ini. Jadi nyeneng ke rupanya culun-culun. Rapopo le patriot bangsa. Sallu ala Nabi Muhammad. Kowe rada ndangdutane sapa ora? Kuwi yo nyambi-nyambi apa ngono karo tak tung-tung ra meneng wae. Ora ban Polres, binaane Latif. Ah, meragukan tetep. Yo, aku pengen menghibur kanca-kanca sebay. Sallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara. Apa kuwi tanggung-tanggung? Wah, tenan, Bro. Wah, lek action prung ngono. Sengit aku. Sampai salah pesan meneh gerantol. Dasar binaane Latif. Atiku rasane lo. Yo randangdut banget. Kuwi jenenge orjen goblok, goblok saiki. Lontang tong aduh. Ojo semi wae iki pengajian randangdutan. Jaga sembung bawa golok, enggak nyambung blok. Rumana. Wah, tonton Pak Kapolres karo Pak Dandim sembrono. Ono Pak Kiai ka lho. Ono Gus Makmun nang dangdutan ra pantes. Engko malah Pak Dandime bengok, buka titik jos ngono. Ojo. Melodine orang anu wae oleh ketipunge titik wae, ketipunge kuwi. Ditipunge darbukane ndi? Oh, iso apa ora apa diwalek? Aku nyekel darbuka. Kowe rasa melu nyanyi, ngentute fales kowe nyanyi. Ya Rabbi bil Mustafa balik makom wa ghafir lana mamado ya wasial huwal habi turja safatu likulli haulim ahwali mukta. Sing jomblo lanjut lanjut de apa ning langit bengok ho a ho ya Allah guys, saya matur sama guru besar saya Habib Lutfi. Ngoten iki pripun, Bah? Serapopo le. Sing penting jangan melanggar etika dan norma. Kula dipeseni, kula sowan Yai Din, kula sowan Yai Dah. Pesene mung siji, sing penting kowe hati-hati. Saiki kowe iki bener digoleki salahe apa meneh kowe salah. Tasik kelingan Pak Kapolres iki. Saya sowan Yai Din karo Gus Fikri kancani. Pesene mung siji niku tok. Kowe arepe ngaji caramu kowe serap apa khatibun nas bi qadri ukulihim, tapi aja nganti kowe kepleset. Kowe bener digolek-goleki salahe apa meneh nganti kowe salah. Wong-wong sing kaya kula sing pro NKRI anti khilafah niki mesti sak gon-gon dibuli, Pak. Tapi kula ora tau nesu. Santai mawon, kula tahu dionek-onekke komentar Instagram niku 5000. Semuanya mencaci maki saya, tapi saya tidak kecil hati. Kenapa? Sing ngonek-ngonekke 5000, yang memberikan like dan jempol 75000. Oh, gagah. Pertanyaannya, kenapa jumlah like dan jempol lebih banyak daripada jumlah komen? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Ngono Mbak Polwan. Tapi lah jomblo iki yo beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Malah kowe galau base, Pak. Pocek ketite ala ketara wis kebaca tak bibik malah ditikung karo kanca. Mbel. Maka nyuwun sewu, imbasnya tadi itu apa? Karena sudah gak percaya dengan pemerintah, sudah tidak percaya dengan Pancasila, maka muncul bahasa-bahasa baru, Pancasila diganti. Lah, sak pikir-pikir ngeten nggih. Kurangnya Pancasila itu hari ini apa toh? Demokrasi Pancasila. Wis toh. Nyatane pilihan gubernur teng pundi-pundi walaupun ada sedikit keramaian, ya rampung mergo Pancasila. Kok Gus Miftah niku ngefan banget kali Pancasila napa? Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 1936 di Kota Banjarmasin memutuskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah nation state. Darussalam, bukan Darul Islam. Maka kemarin ketika hari lahir NU ke-94 bulan Januari, kula matur ada dua amanah yang diamanatkan oleh Nahdlatul Ulama. Yang pertama amanah keagamaan, yang kedua amanah kebangsaan. Amanah keagamaan memerintahkan kepada kita untuk menyebarluaskan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjamin keberlangsungannya. Makanya kenapa kalau ada orang ngomong, wis, orang penting NU-NU-an, sementing Ahlus Sunnah, saya enggak mau. Karena tujuannya untuk mengkerdilkan NU. Dan cara mengkerdilkan NU gampang, menjauhkan masyarakat Indonesia dari amaliyah Ahlus Sunnah, dari amaliyah NU. Cara menghancurkan bagaimana? Membentur-benturkan sesama kiai NU. Piye carane kiai musuhan karo Habib? Ini enggak boleh terjadi. Habib karo kiai niku lak bedone tipis, Pak. Lak Habib niku nasab, kiai nasib. Lak anake Habib mesti dadi Habib, anake kiai belum tentu dadi kiai. Kalau saya mohon maaf, barangkali kawan-kawan banyak yang tidak sependapat dengan beberapa habaib. Tapi harus Anda ingat, Ahlul Baitil Mustofa Tuhuri. Bagi saya mohon maaf, walaupun saya tidak sependapat dengan habib tertentu, saya tidak akan meninggalkan rasa hormat kepada para habaib. Maka Habib Lutfi mengatakan sama saya apa? Hati-hati loh, Li, cara menghancurkan NU, kui kiai didu karo kiai, kiai didu karo habaib. Lah kiai niku beda-beda lumrah, Bu. Orang mungkin kiai iki padha kabeh. Jawa Timur ki ampuh, Pak. Model kiai paling komplit iku teng Jawa Timur. Arep golek kiai sepuh kathah. Ana Kiai Din, ana Kiai Jah, ana Kiai Anwar Mansur, ana Kiai Kafabih, sokeh lah pokoke. Arep golek kiai sing mambi dukun, yo akeh. Kanjeng Dimas Taat Pribadi. Wah. Ana yo anu. Dukun cilik ponari. Bahkan ponari saiki tutup banyune didol ning supermarket, ponari sweat. Ya Allah. Subhanallah. Saiki malah ono meneh Pak Kapolres. Dukun paling kondang sak Indonesia iso nekake malaikat karo ngundang Kanjeng Nabi. Ning sih tinampi. Ampuh neh. Jawa Timur yo, pokoke Jawa Timur iki luar biasa. Arep golek wong alim okeh, rada kentir yo okeh. Bila kula niku cinta karo Jawa Timur. Lah kiai-kiai niku nyuwun sewu yo mesti beda-beda, falikul syai'in maziyah. Kenapa kiai-kiai itu beda-beda, Pak? Wong mergo kiai-kiai niku lah ahli warise para nabi. Warasatul anbiya bukan warasatul nabi. Tegese napa? Anbiya niku lah jumlahe kathah. Jumlah nabi niku 144.000. Kiai-kiai niku ahli warise para nabi. Mila kiai-kiai niku ya beda-beda, soale warisane nabi ya beda. Beda. Ana nabi sugih, Sulaiman, saking sugih bojone 1000. Setiap malam mendatangi 100 istrinya jajal, Bu. Rambutnya teles terus tak kandani. Bojone 1000 dan ya Allah. Lah kula Pak Kapolres, Pak Dandim iki kelasé mung kaya tikus. Maksudnya apa? Mlebu metu lenge mung siji. Aman dan aman. Setia kok, Bu, setia. Kowe piro tip? Lak latip siji kok ora kok mergo ora pengen loro. Pertanyaane sing gelem sapa? Tip. Muga-muga latip mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar pengajian. Amin. Sesuk aku mlebu surga iki sing ngancani Latif. Latif kan nak Bimas, kuwi tugasnya survei lokasi to. Jadi saat durunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo Latif. Begitu surgane siap, kiai ini mlebu, Latife metu meneh. Nabi Sulaiman sugih, mila kathah kiai-kiai nggih oleh turunane Nabi Sulaiman sugih. Ana ing Lamongan ana kiai sugih nika, kiai sapa kae? Ghafur. Jombang ana kiai Tar. Ya sugih-sugih wong Nabi Sulaiman kok. Ana nabi suarane apik, sinten Pak? Dawud. Begitu mudun kiai suarane apik, Habib Syekh, Bib Idin, suarane apik-apik. Haddad Alwi. Ana nabi gagah, sinten? Musa. Begitu mudun Gus Maksum, Gus Mi, gagah. Habib Rizik, cangkeme atos. Oke, macam-macam lah pokoknya. Gagah lho. Dek-dek ya pokoknya. Ana nabi apa? Cerdas, sinten? Nabi Khidir. Begitu mudun ya wonten kiai-kiai cerdas. Ana Pak Kiai Said cerdas, Kiai Habib. Lah sing nom-nom ya Gus Baha, Gus Kausar, cerdas-cerdas lah pokoknya. Ana nabi kere, sinten? Isa. Begitu mudun ya ana kiai kere. Kiai Masjid Polres. Ana kiai kere, tapi ya kaya Isa niku ya. Ana nabi sabar, sinten? Ayo begitu mudun ya kata kiai sabar, ya ida, ya idin. Sabar-sabar lah. Ana nabi ganteng, Yusuf. Begitu mudun ya ana kiai ganteng contone. Terima kasih, terima kasih. Ya, beda-beda. Mila ya cuma pada-pada kiai semuanya punya falikul syai'im maziyah. Mereka semuanya punya kelebihan masing-masing. Ana sing bidange ning kitab, ana sing Quran. Ya padha karo rumah makan lho Pak. Ana rawon, ana spesialis soto, rujak, rujak congor dan lain sebagainya niku kira-kira. Lah, mila nyuwun sewu. Supaya awake dhewe niki wau berbicara kenegaraan dan keagamaan sesuai dengan amanah Nahdlatul Ulama niku wau bener, kudune napa? Pak Kapolres, dan kita semua wajib duwe guru. Mila dipun ngendikaken fasalu ahlal dzikri ing kuntum la ta'lamu. Mila Pak Kapolres sowan kiai-kiai, Pak Dandim sowan kiai-kiai, sowan ketua PCNU, sowan Suriah. Niku soalnya ana dawuh Al-Qur'an. Ora kaya nang Solo niku, nang Solo niku lak ngawur, ngajine ra gelem karo kiai. Malah mung ngrungokke radio. Sing jenenge radio niku ana swara tanpa wujud. Sangat kula lha ana swarane ra ana wujude jenenge entot. Mila kula gawe lagu judule entot. Son sembore semiki mas yo tau dan jero ati ana suarane ra ana wujute anto jenenge alah telateng ngono ora kat mau. Lah gurune enten mondoke ning ndi? Ora mungkin ning Ploso, ora mungkin ning Lirboyo, ora mungkin ning Wagean. Lah gurune enten mondoke ning ndi? Al Ma'had Salafiyah Asilitiyah. Nah, dan ini hati-hati. Bapak Ibu Kediri kula kandhani nggih, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada salah milih pengajian. Wis to rungokno tenanan. Wong sing salah pergaulan niku luwih gampang dinasehati daripada salah milih pengajian. Jenengan niku bersyukur manggon teng Kediri kathah wong ngalim. Ngalim kitab okeh, ngalim Quran okeh. Mpun. Lah jenengan ngaji kalih kula niku namung fiqhu dakwah. Lah jenengan belajar fiqhul ahkam ning pondok-pondok pesantren niku. Lah kewajiban kaya kula niku piye carane umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah seneng karo pengajian. Tapi lah jenengan pengen ngaji tenanan sowan Gus Makmun, sowan kiai-kiai Kediri niku. Niku orang luar biasa niku. Maka saya angkat topi hormat kepada siapapun yang mempunyai sumbangsih untuk Islam, mempunyai sumbangsih untuk negara. Mila kanca-kanca polisi yo ngaji. Ngono dan annasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu. Manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadilah awakmu biasane ngaji, punya potensi seperti saya, mati pas pengajian. Mula kula ngaji nomor-nomor Israel teko aku seneng. Umum kene Kediri, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang saudara Latif umpama. Lawes kia ini benar masyarakat api, apapun yang terjadi proses demokrasi, mbok pilihan pilkada, pilihan lurah, pilihan gubernur, bupati serang aruh. Soale masyarakate api sing dinut kiai. Mila Kanjeng Nabi nate dawuh ala ukhbirukum bil mukmin. Tahu enggak kalian mukmin itu siapa? Al mukmin manas bi amwalihim wa anfusihim. Mukmin itu adalah yang memberikan rasa nyaman kepada manusia baik hartanya maupun nyawanya. Itulah seorang mukmin. Mila sing akur-akur mawon, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabu. Sing penting rukun. Mun jam setengah siji kula ajeng pindah teng adan-adan, pengajian dianggap selesai. Latif rasa protes ra urun cerewet tip. Pak Kapolres, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Warga Kediri tetap terjamin kerukunannya sehingga siapapun yang terpilih di pilkada tidak menjadikan Kediri bercerai-berai. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa la'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.